Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang jemaah rahimakumullah, mudah-mudahan hari ini adalah Jumat berkah bagi kita semua. Dan semoga keluar dari sholat Jumat ini iman kita, takwa kita, serta petunjuk Allah bertambah buat kita semua. Saudara-saudara, ketika ayat terakhir disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kematian merenggut kalian, dan pasti akan merenggut kalian, tapi kalian belum total dalam berislam. Ujung ayat ini memberikan pesan buat kita bahwa keluar dari ruangan ini mestinya bertambahlah kepasrahan kita kepada syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dengan mencontoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuatlah girah kita untuk berbuat dan bekerja untuk Islam. Semakin tunduk hati kita untuk bekerja sama untuk Islam. Pada kesempatan berbahagia ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah menjadi ayah yang amanah. Tidak menjadi ayah yang berkhianat kepada anak-anaknya. Ada sebuah fenomena di masyarakat kita, fenomena lapar ayah. Anak-anak yang kurang mendapatkan asupan teladan dari para ayah. Dan terakhir juga di sebuah penelitian disebutkan bahwa ada fenomena pada anak-anak kita sekarang, fenomena tidak percaya ayah, sehingga mereka memilih untuk bergaul dan bergabung dengan kelompok-kelompok mereka, baik di alam maya maupun di gaya hidup yang salah, seperti kelompok narkoba, kelompok tawuran, kelompok geng motor. Itu semua adalah salah satu contoh ketika para ayah gagal mendidik dan menempatkan rasa berani kepada anak laki-lakinya. Yang terbaru juga sekarang sedang beredar istilah cabe-cabean pada anak muda. Anak-anak perempuan itu sudah dijadikan sebagai undian gadis-gadis seksi di malam hari yang tidak dirawat oleh ayahnya, dijadikan sebagai piala taruhan bagi anak-anak yang menang lomba di kalangan geng motor itu. Entah di mana ayah daripada anak perempuan ini. Sidang jemaah rahimakumullah. Jika kamu memiliki dua orang anak perempuan dan kau didik anak perempuanmu itu dengan baik, maka niscaya itu akan menjadi jembatan bagi ayah untuk masuk surga. Tapi sebaliknya, jika anak perempuanmu keluar rumah tanpa menutup aurat, maka setiap langkahnya seakan-akan setiap langkah ayahnya untuk masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lalu bagaimana menjadi ayah yang amanah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Saya bacakan ayat di surah Al-Baqarah 133. Contoh ayah teladan, contoh ayah yang benar, contoh bapak yang baik bagi anak-anaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ada sebuah kisah, kisah ketika Yakub menjelang maut ingin cross check kembali apakah selama ini sudah benar mendidik anaknya, apakah selama ini sudah benar menjadi ayah, sudah baik menjadi bapak. Satu pertanyaan sebagai evaluasi, apakah sakratul mautnya akan menjadi bencana pada hari itu, atau itu justru menjadi gerbang memasuki surganya Allah Ta'ala. Saat-saat penting sakratul maut itu, mungkin untuk dirinya Yakub sudah berusaha yang terbaik, tapi bagaimana dengan amanah anak yang dititipkan padanya, Bani Israel itu? Inilah pertanyaan, inilah soal evaluasi terbaik dari seorang ayah untuk menilai apakah dirinya berhasil mendidik anak, apakah dia selama ini amanah menjadi seorang ayah. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah selepas kepergianku nanti? Qalu, anak-anaknya kemudian menjawab, na'budu ilahak, bukan na'budullah tetapi na'budu ilahak. Anaknya berkata, kami akan menyembah Tuhanmu wahai ayah, akan menyembah sesembahanmu ya wahai ayah. Tentu yang dimaksud di sini adalah menyembah Allah, tetapi gaya penyampaian anak yang cinta pada ayahnya, anak yang sangat mengagumi ayahnya, dia mengatakan, kami menyembah Tuhan ayah, bahkan bukan cuma Tuhan ayah, Tuhannya kakek ayah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak. Dengan bangga anak laki-laki ini mengidentikkan dirinya dengan ayahnya, bahkan dengan bangga anak laki-laki ini menyandarkan dirinya kepada keluarga besar ayahnya. Betapa banyak anak-anak yang tidak cinta pada ayahnya. Betapa banyak anak laki-laki yang tidak percaya diri kalau berhadapan dengan teman lalu ada ayahnya. Dan berapa banyak anak-anak laki-laki memilih mengurung diri di kamar ketika ayahnya pulang kerja. Dan betapa banyak anak-anak perempuan yang berharap agar ayahnya lambat kembali pulang ke rumah karena suka berbuat kasar kepada ibunya. Beda dengan Yakub yang telah menjadi ayah amanah, anaknya bahkan berkata, na'budu ilaha. Wahai para ayah, anakmu adalah titipan Allah padamu, jangan titipkan lagi pada orang lain, karena kamu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tugasnya cuma mencari uang, lalu jiwa anakmu dirampok oleh orang lain, kamu bersalah dua kali. Kerjamu yang telah menyita waktumu, hartamu yang telah kau dapat dan kau beri makan anak-anakmu, tapi pada akhirnya pemikiran anak-anakmu dirampok oleh orang lain, jiwanya kau biarkan kosong lalu dicuri oleh orang lain, maka para ayah akan berdosa dua kali di hadapan Allah Ta'ala. Betapa berat menjadi seorang ayah, karena ayah harus menafkahi dua hal pada diri anaknya, tapi yang paling penting adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah selepas kematianku nanti wahai anak-anakku. Coba lihat sekarang fenomena anak-anak kita. Para ayah, yang dibutuhkan oleh anak-anak lelakimu adalah teladanmu cara kamu sebagai seorang ayah di hadapan istrimu. Jika kamu berlaku kasar, jika kamu berlaku keras, jika kau pukul istrimu, seperti itu pula nanti anakmu memandang perempuan, dan begitu pula kelakuan anakmu terhadap istrinya kelak. Tapi jika anakmu melawan dan berontak terhadap sikap-sikapmu sebagai seorang ayah, lihat nanti perempuan seperti apa yang dipilih oleh anakmu. Bisa jadi itu adalah bentuk balas dendam anakmu terhadap dirimu, wahai para ayah. Teman saya bercerita kecewa karena anaknya yang SMP di kelas 2 sudah mulai merokok. Motor ayahnya dibawa keluar, tiba-tiba dirampok oleh preman di luar sana. Saya bilang sama dia, kenapa kau titipkan anakmu pada psikolog? Psikolog tidak kenal siapa anakmu. Persoalan mendasar pada anakmu sebetulnya adalah karena anakmu lapar, ayah. Kamu tahu kenapa anakmu berbohong? Dia terpaksa berbohong karena hukuman yang kau berikan kepadanya terlalu berat. Kamu tahu kenapa anakmu tidak suka berlama-lama bersamamu? Banyak anak-anak laki-laki yang tidak mau curhat pada ayahnya, malas ngomong sama ayahnya. Dia lebih suka untuk duduk berdiam berlama-lama dengan ayahnya. Dia tidak suka curhat dengan ayahnya karena ayahnya bukanlah teman yang baik baginya untuk diajak berbicara, dan bukan tempat yang tepat baginya untuk mencurahkan isi hatinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dibutuhkan oleh anak laki-lakimu adalah bagaimana caranya menjadi imam yang baik. Apa yang dibutuhkan oleh anak laki-lakimu dari seorang ayah adalah pendidikan bagaimana cara menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Apa yang dibutuhkan oleh anak laki-laki adalah teladan bagaimana caranya menempatkan keberanian yang benar, bagaimana menyalurkan nyali yang tepat di tempat yang tepat. Bukan dengan mempertontonkan sebagai seorang laki-laki merokok di depan anaknya, lalu memberikan rokok kepada anaknya, meracuni anaknya. Bukan begitu cara mendidik laki-laki menjadi laki-laki. Itu sebuah kesalahan besar bagi seorang ayah. Buat apa bekerja seharian? Kau beri makan, kau besarkan badan, tapi tak kau berikan kepadanya pendidikan yang tepat. Tidak kau masukkan ke dalamnya nilai-nilai kebaikan. Broken home, yang disebut rumah tangga rusak, itu enggak mesti keluarga yang bercerai, tidak. Kalau di dalam rumah tangga tidak bisa dijadikan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam rumah, itu sudah broken home namanya. Ada beberapa laki-laki pengecut, tidak mau menceraikan istrinya, tetapi juga tidak mau menggauli istrinya, tapi tinggal di dalam satu rumah bersama istrinya karena anak-anak. Kamu bukan laki-laki yang baik. Kamu sedang menyiksa istrimu, kamu sedang menyiksa anak-anakmu. Kamu hanya laki-laki pengecut di situ. Talak dia dengan gentleman atau sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Ambil lagi istrimu dan didik dia dengan baik. Ciptakan rumahku adalah surgaku sampai ke akhirat kelak. Jangan jadi laki-laki pengecut. Laki-laki tidak bertanggung jawab yang menggantung istrinya. Diceraikan tidak, digauli pun tidak dengan baik. Apa yang dibutuhkan oleh anak-anak perempuanmu? Wahai ayah, yang dibutuhkan oleh anak-anak perempuanmu adalah teladan bagaimana caranya nanti dia mencari pasangan, pasangan yang bertanggung jawab, pasangan yang punya perhatian, pasangan yang bisa menjadi imam baginya ke akhirat, pasangan, pasangan yang bisa baginya untuk mendidik anak-anak, anak-anaknya kelak, agar anak-anaknya tidak menjadi anak-anak yang kurang ajar kepada ayahnya, seperti kebanyakan anak-anak yang sudah kurang ajar kepada ayah. Ada gaya baru di Twitter, di kelompok anak remaja sekarang, gaya bahasa, maaf untuk menyebutkannya, BANGS, Bangs, sebetulnya kepanjangan, kependekan dari bangsa. Itu ditujukan kepada kedua orang tuanya. Ada peer group, anak-anak yang kecewa, sudah distrust kepada ayah, kepada orang tuanya, ingin menunjukkan kedewasaan, kedewasaan dirinya dengan cara mendamprat orang tuanya, dan itu menjadi gaya bahasa bagi mereka. Teman saya melakukan penelitian itu di 7-Eleven, itu tempat yang paling cocok buat membesarkan anak dengan salah. 7-Eleven itu sudah menjadi tongkrongan, tempat penyebaran sistem sosial yang keliru buat anak muda. Jadi ukuran kedewasaan seseorang di antara mereka, di peer group mereka, di Twitter mereka diukur sudah seberapa berani dia mencerca ayah dan ibunya, sudah seberapa kasar cara dia mendamprat bapak dan ibunya. Sidang jemaah rahimakumullah, bagaimana Yakub kemudian berbahagia sekali ketika anaknya berkata, "Nak budu ilaha wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida." Bukan cuma ilaha wahida, kami tidak akan menyekutukan Tuhan yang satu yang kami sembah, yang kau sembah, yang kau sembah wahai ayah. Wa nahnu lahu muslimun. Kami bukan cuma tidak syirik, kami akan mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya seperti yang telah kau contohkan kepada kami, wahai ayah. Sidang jemaah rahimakumullah. Lihat bagaimana Zakaria mendidik anak perempuannya dan mencarikan guru buat anak perempuannya. Maksud saya Imran, ayahnya Maryam. Dan bagaimana Zakaria kemudian yang tadinya tidak punya anak supaya punya anak dan memiliki anak yang saleh seperti Yahya dengan cara memelihara Maryam. Begini caranya. Jangan terlalu percaya pada sekolahan anakmu. Kesalahan besar. Kesalahan besar jika ayah terlalu percaya pada sekolahan. Kenapa? Lihat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam digambarkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Setiap bayi terlahir dalam keadaan fitrah beragama yang lurus, beragama tauhid. Tapi sekolahan anak-anakmu, tanya sama guru-guru sejarah. Kalau ada pertanyaan di sekolah, bahkan di kampus, bukan cuma S1, tanya pada profesor sekalian. Sama mereka, awalnya agama manusia di dunia ini satu atau berbeda-beda? Saya akan bertanya kepada jamaah, jawab di dalam hati, mana yang benar menurut ilmu sekolahan? Awalnya agama manusia itu bermacam-macam, ada animisme, ada dinamisme, ada ateis. Atau jawaban yang B, awalnya agama itu adalah satu, tauhid. Tapi di sekolahan-sekolahan anakmu, sampai di kampus-kampus anakmu diajarkan bahwa awalnya agama itu bermacam-macam. Animisme, dinamisme, ateisme. Kenapa dimulai dari kesesatan ini? Bukankah Al-Quran mengatakan, kana nasu ummatan wahidah? Salah besar kalau dikatakan permulaan agama itu adalah bermacam-macam. Agama itu satu, tauhid, Adam. Faba'atallahu nabiyyin. Kemudian Allah utus para nabi untuk menjaga agama tauhid ini. Sebagaimana setiap bayi terlahir dalam keadaan beragama, beragama yang satu. Tapi lihat apa kata Fir'aun. akan kubunuh Musa karena aku khawatir Musa akan merusak agama kalian. Apa dimaksud dengan agama kalian oleh Fir'aun? Adalah agama manusia, agama rezim yang dipertahankan. Maksud saya begini, jangan terlalu percaya kepada sekolah anak-anak. Karena liberalisme pendidikan, liberalisme agama, itu sudah luar biasa kerusakannya di sekolah-sekolah. Coba tanya sama anakmu, nak, makhluk purbakala itu ganteng atau jelek? Kulitnya berbulu atau halus? Manusia purbakala itu tinggalnya di rumah atau di gua? Pasti teori Darwin yang diangkat di situ. Bahwa manusia keturunan kera. Tapi sekarang temuan sesat yang terbaru sekarang adalah mengatakan bahwa are we hybrids? Apakah kita makhluk hibrida? Jawabannya iya. Kenapa? Ternyata manusia bukan cuma keturunan kera, tetapi keturunan simpanse dan babi. Dari mana teori itu? Teorinya begini. Karena kera memang punya banyak persamaan dengan manusia, tetapi kera tidak punya bola mata berwarna biru dan bola mata berwarna hijau. Itu hanya ada pada babi. Karena kera tidak memiliki daging pada hidungnya sehingga tidak mancung, dan itu ada pada babi. Sebetulnya manusia keturunan simpanse dan babi. Yang mereka inginkan adalah Yahudani, diyahudikan kalian itu semua, agar kita semua menjadi keturunan kera dan babi dengan ilmu mereka. Wayunasirani, sebentar lagi Natalan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terlalu berlebihan itu Carrefour, Giants, apalah namanya Maret-Maret itu. Hanya gaji sekian dipakaikan semua topi sinterklas yang secara ritual sebetulnya sudah jauh dari agama, dan itu sungguh sudah terlalu jauh. Saudara-saudara, jilbab polwan ditahan-tahan sementara kondom disebarkan. Gimana nasib bangsa ini? Seandainya di KTP dihapus agama, nanti kalau ada orang mati kayak tabrakan kereta Bintaro kemarin, gimana nyolatinnya kalau orang itu gak jelas agamanya? Sidang Jumat rahimakumullah. Saya ingin katakan bahwa pendidikan terakhir, benteng terakhir untuk merawat anak-anakmu adalah di rumah. Para ayah yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Sidang Jumat rahimakumullah, saya ingin tutup khutbah saya. Adakah di antara Anda ayah-ayah yang ingin membuat resolusi pada hari ini, ingin membuat pernyataan pada hari ini? Saya katakan bahwa saya adalah ayah pemberani. Saya ayah yang berani mengorbankan waktu saya untuk anak-anak saya. Kalau ada di antara Anda yang punya anak balita, hadiah terhebat Anda bukanlah mobil-mobilan atau boneka yang mahal. Seberapa banyak waktu yang Anda siapkan untuk anak-anak Anda, itulah kado terhebat buat anak-anak balita. Siapa di antara Anda yang siap menjadi ayah pemberani? Berani mengorbankan hobi-hobinya di waktu libur untuk mengikuti hobi-hobi anaknya, menemani anak-anaknya. Peluk anakmu. Anak laki-lakimu butuh pelukanmu. Anak-anak perempuanmu butuh pelukanmu. Temani dia. Dibutuhkan ayah pemberani pada hari ini untuk melakukan sebuah revolusi sosial agar generasi ini tidak menjadi generasi yang lapar ayah. Seperti Imran, carikan lembaga pendidikan. Bagaimana caranya? Cari guru yang benar buat anak-anakmu. Jangan cari guru yang gak sholat buat anak-anakmu. Jangan cari guru yang tidak berkah buat anak-anakmu. Saya termasuk orang yang pernah sekolah di bawah pohon mangga. Karena berguru itu bukan pada gedung dan bukan pada fasilitas. Saya orang yang lama menghafal Quran dan belajar membaca Quran di bawah pohon mangga. Dari situ saya mendapatkan beasiswa besar ke luar negeri. Karena guru saya mendidik untuk kembali kepada Al-Quran dan belajar takut-takut kepada Allah, itu ilmu yang paling penting. Cari sekolahan, sekolahan yang mengajarkan anakmu untuk malu kepada Allah. Ini zaman banyak orang sudah tidak tahu malu lagi. Carikan guru, guru yang mengajarkan kepada anak-anak untuk takut kepada Allah, karena zaman ini sudah edan tidak takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi ayah-ayah yang bertobat pada hari ini dan menjadi ayah-ayah yang amanah buat anak-anak kita semua. dan semoga jamaah di sini di Masjid Raya Kelapa Gading ini kelak diberikan keturunan yang saleh dan saleh. Para ayah, kalau satu hari anakmu bilang, "Ayah, aku ingin belajar Islam," ayah, menangis sujud syukurlah kamu, karena Allah sudah masukkan hidayah besar ke dalam tubuh anakmu. Kalau satu hari anakmu bilang, "Ayah, aku ingin belajar ngaji, ayah, carikan aku guru atau bawa aku ke pesantren yang mengajarkan aku Al-Quran ya, ayah," menangis dan sujud syukurlah, karena kamu telah mendapatkan jembatan menuju surga. Apalagi kalau sampai anakmu bilang dan pamit kepadamu, "Ayah, aku ingin pamit. Aku ingin menjadi seorang yang penghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Berikan semua hartamu untuknya. Kalau perlu berikan nyawamu untuknya. Berikan sepenuhnya untuknya. Karena surga telah terbentang pintunya di depan matamu." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah karimur rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berapapun kesuksesan bisnismu, berapapun tingginya jabatanmu, berapa bintang di pundakmu, semua tidak ada gunanya jika kamu gagal mendidik anak-anakmu. Apa gunanya semua harta? Sidang jemaah rahimakumullah. Ada orang mati muda, hartanya banyak, lupa belajar agama, lupa didik anak-anaknya, mengerang-erang di kuburan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara istrinya yang masih muda ditinggalkan di rumah kayanya, mengerang-erang di ranjangnya, dipakai laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati menjalani hidup di dunia ini. Anak-anakmu akan menjadi bumerang bagi dirimu. Mari kita kembali ke rumah. Berikan waktu, berikan kasih sayang, berikan kelembutan. Kalau anakmu tidak percaya diri, itu gara-gara kamu kurang motivasi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadhi al hajat, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.